di sini ku berdiri sendiri melawan rasa sepi di hati bersama dinginnya angin malam. Jendela perlahan menerpa wajah yang letih dan mengusap dalam kegelapan ini. Biarkanlah badai terus menghantam. Thank you.